Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas tentang beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf waw dan bagaimana seharusnya kita mengucapkannya. Kesalahan pertama, mengucapkan huruf waw tanpa membulatkan bibir atau tanpa memonyongkan bibir. Pengucapan yang salah, wa, wi, u. Wa, wi, u. Jadi, bibir tidak membulat, ini bukan huruf waw. Misalnya mengucapkan, wa wajadena, ini pengucapan waw yang kurang sempurna. Seharusnya mengucapkan huruf waw dengan membulatkan bibir, wa, wi, u. Kesalahan kedua, mengucapkan huruf waw menjadi wa. Wa, wi, wu. Ini juga menambahkan sifat pada huruf waw. Meskipun dengan membulatkan bibir, jika ada suara wa, wi, wu, berarti berubah dari substansi huruf waw yang sesungguhnya. Bandingkan antara wa dan wa. Bandingkan antara wi dan wi. Atau wu dengan wu. Ini kesalahan yang kedua yang tidak boleh terjadi saat mengucapkan huruf waw. Yang ketiga, mengucapkan waw bertasdid dengan gunnah atau ditahan dengan waktu yang lama. Contoh, saat mengucapkan tawwaba menjadi tawwaba, menjadi tawwaba. Ini tidak seharusnya, karena huruf waw ketika bertasdid tidak perlu ditahan dengan waktu yang lama. Kecuali jika kita jumpai huruf waw yang didahului oleh nun mati atau tanwin, maka disertai dengan gunnah. Misalnya, miwaraihim, ini karena yang mendahului huruf waw adalah huruf nun bersukun. Jadi, pengucapan huruf waw ketika bertasdid tanpa ditahan dengan waktu yang lama, cukup perjelas huruf waw yang bertasdid tersebut, dan ucapkan tawwaba dengan membulatkan bibir, tawwaba, demikian. Lalu, bagaimana mengucapkan huruf waw yang benar? Huruf waw diucapkan dengan membulatkan bibir kita. Wa. Baik ketika kita hendak mengucapkan huruf waw berfathah, atau berkasrah, atau berdhammah, atau bahkan ketika bersukun, kita bulatkan bibir kita yang menunjukkan bahwa ini adalah huruf waw. Jadi, pengucapan huruf waw adalah wa, wi, wu, au, awa, iwi, uwu. Saya ulang sekali lagi. Wa, wi, wu, au, awa, iwi, uwu. Demikian Fasihkan Huruf kali ini. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.